Kita kembali lagi ke kaidah yang menentukan masing-masing. yaitu 100 kotani wa oktani lihat lagi ke Bapak. Gimana Pak, bisa datang lagi ke Bapak? Tiga ya, dua, lalu tiga. Kalau laki-laki ini kenal laki-laki sisanya berapa? Sisa seperti itu. Sisanya seperti itu. Coba dilihat. Karena banyak kaitan yang harus buka-buka lagi. Cuma sulit nih. Satu sudah macam standar masalah sudah harus berapa? Salah sama sekali. Tidak salah setengah. Satu satu. Berarti ini sisanya ya? Iya sisanya. Sisanya dua atau tiga? Sisanya kan tiga per tiga satu. Ini tiga gambaran. Sama-sama perempuan, sama-sama perempuan, mungkin tidak dapat perempuan. Tapi kalau laki-laki dapat, karena kedudukan laki-laki dan perempuan ini kuat laki-laki. Walaupun derajatnya lebih tinggi saudara sekandung, tapi karena laki-laki, maka dapat. Kalau ini tidak dapat. Sama-sama teman-teman. Saudara laki-laki itu kalau bisa ibu beda lagi ya kan? Beda lagi nanti. 28. Asyurutul arba'atul as-sabiqatul fisyaqa'id. Salat-salat 4 yang telah lalu pada saudara-saudara laki-laki sekandung. Asyurutul khamis, salat yang kelima, adam asyikqa wa syaqa'id. Walau kana hunaka min asyikqa'i wahidah kana al-aksar lakalam kana umsah walam yasirul akhwat siap selesai. Waktu lihat sudah nisab ikam sadi syurden asar tur wabi asar buka lihat ke waktu syakika kamis adamu akan sakit dua waktu syakika. Pada waktu saya dapat anda jadi satu kami ini ada masyika wa syafa'ik walau kana huna kami masyika wakidan kana amsal dakaran kana amsa lam yaisu akhawat di ini riab selesai balik cibuna fi zakar wabis sakit kotain ini yaitu di sana akhwat ri'ab yaitu saudara perempuan sebapak yaitu adamu asyikah wa syafa'ik, tidak adanya saudara laki-laki atau saudara perempuan sekandung. Kalau adanya satu laki-laki sekandung, ke satu saudara perempuan kandung, maka akhawatu li'ab, saudara-saudara perempuan sebapak ini tidak mengambil 2/3 bal yang jibna bizakar. Misalnya bal yang jibna bizakar habis lagi koteng. Tetapi terhalangi dengan laki-laki, satu laki-laki saudara sekandung, atau terhalangi dua saudara perempuan sekandung. Bisa? Bisa membayangkan. Tulis saja ya. Kalau istilahnya saudara perempuan singkat ya, sebapak terhalangi tidak mendapatkan bagian waris, bagian waris dengan adanya dua saudara perempuan sekandung atau saudara laki-laki, saudara laki-laki dan kaidah yang pertama tadi, satu saudara perempuan sekandung akan menunjuk saudara perempuan sebapak, atau saudara laki-laki sekandung juga akan menunjuk saudara perempuan sebapak. Jika satu saudara laki-laki sekandung ambil semua, semua harta, semua ya, semua harta. Semua ya, ini tidak dapat. Kalau kita tidak salah, komplain ya tidak apa-apa. Ya, orang tidak salah. Apa komplain? Cuman jadi satu saudara yang sekandung mengambil semua harta, satu saudara pun tidak dapat. Kenapa? Salah dengan laki-laki. Kedudukannya lain. Biasanya tidak sama. Kemudian gambaran yang kedua, syakikon wa oktani li'ab. Dua saudara, dua saudara, dua saudara, dua saudara, dua saudara, dua saudara, dua saudara, dua saudara, dua saudara, dua saudara, dua saudara, dua saudara, dua saudara, dua saudara, dua saudara, dua saudara, dua saudara, dua saudara, dua saudara, dua saudara, dua saudara, dua saudara, dua saudara, dua saudara, dua saudara, dua saudara, dua saudara, dua saudara, dua saudara, dua saudara, dua saudara, dua saudara, dua saudara, dua saudara, dua saudara, dua saudara, dua saudara, dua saudara, dua saudara, dua saudara, dua saudara, dua saudara, dua saudara, dua saudara, dua saudara, dua saudara, dua saudara, dua saudara, dua saudara, dua saudara, dua saudara, dua saudara, dua saudara, dua saudara, dua saudara, dua saudara, dua saudara, dua saudara, dua saudara, dua saudara, dua saudara, dua saudara, dua saudara, dua saudara Saya keikuan dua akan diat. Sani ada nur al-akrabah laha. Tidak adanya akrabah itu lagi bagi waktu diat atas saudara perempuan sahabat. Wa akuha dan saudaranya. Wa ingkana maha akuha. Dan jika di sana ada saudara laki-lakinya sebapak, sebapak, balbagi pada seko lauma saksiban. Maka setelah adanya saudara sekandung ini mendapatkan sisanya. Jadi kalau perempuan, kalau laki-laki ya sama. Misalnya ya, misalnya ini satu saudara perempuan kondom, kemudian satu saudara laki-laki saudara satu saudara perempuan saudara. Misalnya ini dua ini ya, dua. Dua saudara perempuan kandung. Ini berapa? Dua per tiga. Kalau nggak ada laki-lakinya ini tidak dapat. Kalau nggak punya saudara laki-laki sama mas bapak ini tidak dapat. Tapi karena ada saudara laki-laki ini menjadi ini dapat. Ini menolong keberadaan di laki-laki yang apa? Yang menyebabkan ini dapat karena ada saudara laki-laki. Untuk ini sisa, sisanya seberapa? Sepertiga ini laki-laki kepalanya berapa? Dua. Kepalanya satu. Berarti berapa? Sepertiga dibagi tiga. Berapa? Sepertiga dibagi tiga. Sembilan. Tepat sembilan. Ya. Sepersembilan. Satu. Ustaz, kalau di sini kan dua saudara perempuan mendapat 2/3 kalau tidak ada asobah. Nah itu ada asobah. 2/3 dibagi 1/3. Maka 3. Jadi kan asobah menjadikan ini dapat. Ini dapat. Asobah kan ngambil sisa. 3 bagi 3, yang ini dapat 2, ini dapat 1. Dua kepala, dua kerja ini satu kerja. Ini nanti ada di belakang. Motornya nanti ada. Gambarannya seperti itu. Siap ya. Bukannya setelah ada asobah saudara perempuan tidak dapat? Hah? Yang mana? Saudara perempuan yang mana? Perempuan sekandung. Yang berapa? Yang sekandung. Sekandung? Yang berapa? Dapat. Karena derajatnya lebih tinggi dari yang ini, daripada yang ini. Kalau ini perempuan ya skandal, ini laki-laki seberapa. Jadi tidak bisa menutupi laki-laki. Laki-laki tidak bisa menutupi perempuan yang di atas ya. Derajat yang di atas. juga bantu Adi ya? Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.